Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bab yang baru, yakni bab tentang takwa, dan kita telah ikuti tentang definisi dan kemudian ayat-ayat Allah Azza wa Jalla terkait dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kaum muslimin, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan insyaallah pertanyaan Anda akan disampaikan kepada beliau. Pertanyaan pertama, bismillah, apakah termasuk istri yang tidak qanaah yang meminta suami bekerja lebih giat atau membangun usaha untuk masa depan karena kita tidak tahu kelak apa yang terjadi, sehingga semua harus dipikirkan dari sekarang, sedangkan suami lebih memilih selagi ada pekerjaan saat ini yang sudah itu saja, yang penting cukup. Bagaimana, Ustaz? Ya, sepertinya sudah ada pertanyaan yang mirip ya kemarin. Oh iya. Bahwasanya dilihat bagaimana keadaan suami tadi, kalau engkau melihat suamimu sudah maksimal beramal, waktu juga sudah habis, ya maka syukurilah apa yang ada. Hendaklah engkau qanaah. Kalau engkau masih terus menuntut, berarti engkau tidak qanaah. Berarti sang istri tidak qanaah. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan suami tadi bermalas-malasan, hanya sekedarnya saja, masih banyak waktu terbuang untuk sia-sia, maka saat itu kita akan katakan, sayang sekali dibuang waktu, beramalah untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Berikan mereka sesuatu yang mencukupi mereka. Barakallahu fikum. Secara ringkasnya, bahwa seorang harus memiliki sifat qanaah, suami ataupun istri. Artinya qanaah adalah menerima apa yang Allah beri dan mensyukurinya, sedikit ataupun banyak. Maka kita harus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha sudah dilaksanakan, bekerja sudah dilakui atau sudah dikerjakan, maka selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan berikan rizki pada siapa yang dikehendakinya, dan kita hendaklah bersyukur dengan apa yang Allah beri. Allahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bismillah, Ustaz, bagaimana seorang ahlu sunnah yang suka memotong jenggot karena beralasan takut dikeluarkan dari pekerjaan? Jazakumul khairan. Naam, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Demikian pula dalam hadis yang lain, ahful liha wa khalifil majuz. Panjangkanlah jenggot dan bedakanlah dari majusi. Dan seterusnya, sekian banyak hadis-hadis menunjukkan bahwa jenggot bagi laki-laki adalah ciri khas, sehingga jangan dipotong. Kalau dipotong akan menyerupai wanita. Wanita Allah ciptakan tidak berjenggot, sedangkan laki-laki Allah ciptakan berjenggot. Maka syukurilah apa yang Allah berikan, karena itu adalah pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Maka barakallahu fikum, kalau sudah kita tahu bahwa ini perintah dari Nabi, berarti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menyuruh kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka harus kita pegang kuat-kuat. Jangan dikalahkan hanya untuk mencari dunia. Walaupun kita berkata bahwa ketika dia mencukur jenggot itu adalah kemaksiatan, tidak sampai kemudian dia sesat atau keluar dari ahlu sunnah dan seterusnya, tidak demikian. Kalau dia dalam keadaan tetap meyakini adalah sunnah, tapi dia tidak mampu, maka orang ini adalah orang yang lemah imannya, dan dia terjerumus dalam satu yang dosa. Hendaklah dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan mengulanginya. Hendaklah dia tetap di atas sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Muhammad selalu dilindungi Allah Ta'ala. Amin. Amin wa iyakum. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh merukyah diri sendiri setiap hari? Syukran atas jawabannya dan jazakumullah khairan. Bagus. Merukyah diri sendiri setiap hari, bagus. Tetapi yang sunnah adalah membaca dikir pagi dan dikir sore. Itu sebagai benteng rukyah, sebagai benteng diri sendiri dari gangguan-gangguan syaitan. Sehingga alangkah bagusnya kalau engkau berkehendak ingin meruqyah diri sendiri, sedangkan di sini ada ayat, ada hadis-hadis yang sahih yang mengajarkan kita bagaimana cara kita berzikir pagi, berzikir sore. Maka itu cukup sebagai ruqyah, masya Allah. Ya. Tidak perlu ada yang baru. Masya Allah, sudah diajarkan oleh Nabi SAW baca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari. Juga sudah diajarkan untuk membaca asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamd ila akhirih. Sudah diajarkan juga untuk mengucapkan atau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala al-falaq, an-nas, dan al-ikhlas di pagi hari, di sore hari, atau dalam riwayat ketika akan tidur. Maka itu semua barakallahu fikum ruqyah, menjadi benteng bagi seorang muslim. Mudah-mudahan itu cukup, masyaallah. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau bertanya, apakah boleh memprivasi terakhir dilihat WhatsApp untuk orang-orang tertentu agar orang tersebut tidak bisa melihat kita online ataukah tidak? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, namanya privasi ya urusan yang sifatnya pribadi. Tidak mengapa engkau tutupi dari orang lain, barakallahu fikum. Demikian setahu saya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mohon bimbingannya Ustaz. Bagaimanakah bimbingan Islam yang benar saat ada dua orang lelaki datang hendak meminang seorang wanita? Ya. Langkah wanita untuk memilih dan menolak itu bagaimana? Jazakumul khairan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepadamu orang yang laki-laki yang bagus agamanya, kalian ridha agamanya, bagus akhlaknya, maka menikahlah. Sehingga dengan ini kita melihat sisi yang Rasulullah SAW sebutkan adalah agama dan juga akhlak. Atau dengan bahasa lain, agama dari sisi ilmu dan pengamalan. Artinya ilmunya punya, pengamalannya juga ada. Bandingan antara keduanya. Adapun masalah ganteng atau tidak ganteng relatif, tergantung satu orang dengan orang lain. Masalah ganteng tidak ganteng berkait dengan apa kata orang, karena sering bertemu jadi kelihatan cakep, tapi awal pertama kaget melihat jenggotnya yang besar misalnya. Barakallahu fikum, sehingga semakin kenal semakin cakep dia, semakin ganteng. Demikian pula sisi lainnya, bahwa yang namanya urusan wajah akan termakan umur. Semakin tua, ya tentunya akan semakin keriput, barakallahu fikum. Sehingga itu urusan nomor 2, 3, atau 4, atau yang 13. Yang pertama harus dilihat, dinahu wa khuluqahu. Dinahu wa khuluqahu. Kalau datang pada kalian, man tardawna dinahu wa khuluqahu, kamu lihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka ambillah. Fadfar bidhatid din talibat jadak. Sehingga kalau ada dua orang yang melamar, bandingkan antara dua orang tadi agamanya dan akhlaknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ummahat membuka les privat untuk anak-anak usia baca dari kalangan kaum muslimin? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wanita memiliki sekian perkara yang berbeda dengan laki-laki. Ada perintah untuk waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada juga ayat yang mengenai para wanita, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bertanya pada mereka, para wanita, maka tanyalah pada mereka dari balik hijab. Dan masih sekian lagi aturan-aturan bagi para wanita, sehingga saya akan jawab boleh atau tidak boleh berkait dengan syarat tersebut. Kalau dalam keadaan aman, tidak pakai safar. Kalau dalam keadaan anak tersebut perempuan, artinya bukan mengajarkan anak laki. Ketiga, dalam keadaan di rumah tersebut engkau tidak ikhtilat dengan laki-laki lain. Kalau di sana tidak ada anak tadi, tidak ada siapa-siapa kecuali bapaknya saja, sehingga kamu di sana satu rumah dengan dia, jadi masalah lain. Barakallahu fikum. Kalau syarat-syarat tadi sudah sempurna, sudah lengkap, ya tidak ada halangan untuk mengajari seorang secara privat. Tetapi itu tadi kekhawatiran-kekhawatiran, kalau ternyata dia datang ke rumah tersebut mengajari anaknya, di rumah itu tidak ada orang lain kecuali laki-laki di sana, yang dia bisa sewaktu-waktu masuk ke ruang kamu mengajari anak tersebut, ya, untuk bertanya, sudah selesai ibu, atau membawakan teh, ini tehnya bu, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum mengkhawatirkan sekali, karena itu ikhtilat yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kumsimin, alhamdulillah telah usai acara ini, dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad bin Imar Syed yang telah menyampaikan kepada kita kajian, nasihat dan juga jawabannya. Dan kumsimin, semoga apa yang kita dengarkan dari beliau, Ustaz Muhammad bin Imar Syed hafizullah, dapat memberikan kepada kita manfaat untuk kita memahami ilmu yang beliau sampaikan, dan kemudian mengamalkan apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita dengarkan ini dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan insyaAllah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan akan disampaikan kepada beliau pada kesempatan atau waktu yang pada waktu dan tempat yang sama insyaAllah ta'ala di 91.8 FM. Dan juga bagi masalah fikih yang belum kami sampaikan kepada beliau, insyaAllah akan kami alihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Baji pada pembahasan Al-Mu'akhus Al-Fikih setiap jam 8 malam insyaAllah, dari setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Kaum muslimin, demikian tadi yang kami hadirkan ke hadapan Anda, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.